Roma, bab 15. Sampian sareng kaula sedaya, secek yakin perkara seeka parcaja sampian sareng kaula sedaya, kudu sabar ngadepi kabereden-kabereden dari orang sekeyakinan tak kokoh. Sampian ben kaula sedaya, jok nyare seneng tibik saus. Sabalika, sampian sareng kaula sedaya, kudu mas seneng atena sesama teretan, kaangkui kabagusenah reng orang kepenikah. Sopaja keyakinana atambe koko. Sabab almasih juga tak nyare kasenengana salerana tibi. E dalam Alkitab e sebutake sepenikah. Sakabiana cale sekotu eto juagi kabakna geger kasengko. Sadaja se e sebutake e dalam Alkitab penikah. Kaangkui ngajari sampean sareng kaules daja. Sabab pengajaran se e tarima sampean sareng kaules daja dari Alkitab. Anda diagi sampian sareng kaulus daja kuat sampai geduan pangareben ka Allah. Moga-moga Allah si aparing kasabaran ben panglepor ka manusah. Nolongi sampian sedaja odik cocok along polong. Minorot contona Isa Almasih. Kalaben ate sepada sampian sedaja areng sareng bisa amulja aki Allah. Ramana Guste Isa Almasih. Detitan taretan. Sampean sedaja kudu saling narima kalaben ate seneng. Akati almasi senarima sampean sedaja kaangkui amul je aki Allah. Sabab ka emoti je almasih ampon alatini orang Yahudi kangkui no tuaki je ala esto e dalam netepi je janjina ke pengetahuan sampean sareng kaulus sedaja. Isa juga ada diakib sabangsa lain amul je aki Allah lantaran kesayana pangkiliana karing orang kepenikah. E dalam Alkitab e sebut aki sepenikah. Dedi abdi dalam amolja aki ajunan dalam yang tarana sabangsa. Abdi dalam ngecung aki pocian ka agem asmana junan dalam. Bada jugen se nyebut aki sepenikah. Mara angabunga ben omat peleana ala e sabangsa. Ben sepenikah boleh. Poci ala e sakabiana bangsa. Mara sakabiana orang moci salerana. Ben panekak seede buaki Yesaya. Dari toronana Isai, bekal beda setong toronana semarentaa sabengsa. Salerana jeria, setetia pangerebena sabengsa. Alah paneka, pangerebena sampian sedaja. Moga-moga salerana mosa anak Athena sampian, sareng kagumbireen ben kataren teman lantaran sampian parcaja ka salerana. Sopaja kalaben kobasena errona Allah sampean sajen ngarep ka Allah. Tandaretan, kaula yakin cek sampean benyak akan duk kabecean. Sampean ampon oning parkara pona apa asaos, ben bisa saling ngajari juga. Nanging berdepan saponapan parkara sebik kaula, epa inga aka sampean kalaben terang e dalam sorat penikah. Sabab Allah ampon maringi kaula lelakon ke penikah. Sareng Allah kaula epadeti abdina Isa Almasih kaangkui iyo tosa kasabangsa sebeni Yahudi. Ben kaula ajalena kila lakon panekah minangka imam singaberaki kabar bagus dari Allah sopaja reng orang sebeni Yahudi teti setong tor ator ka Allah sebisa etarema sareng salerana. Moga-moga sareng arona Allah bangsa kepenika epadeti setong tor ator sekhusus ka agem Allah. Dedi, sarina kaula ampun dedi setong sareng Isa Almasih, kaula oleh arasa kumpira polana lelakon kaula ke agam Allah. Kaula bengal ngocak sepenikah, cuma parkara ponapa seelam pak aki Almasih, kalaban perantarana kaula keangkui mataat reng orang sebeni Yahudi ke Allah. Kaula ngalakoni kenika kalaban caca serta lelakon, seetoro e keajiban-keajiban, sedajana keminika kalaben ko besana rona Allah. Kabar bagus parkara Almasih bikaula ampon epanapak sedaja karing-oring mulai dari Yerusalem kantos ka Ilirikum. Pangatero kaula ingki panekah, aberta agia kabar bagus dari Allah, sedajana kenangana oring sekitak mireng parkara Almasih. Sabab kaula tak poron ala lakon materos dasar seepasang oring lain. E dalam Alkitab e sebutake, reng oreng sekita tau narema bertah parkara salerana bekal nangaliana. benreng orang sekita tau ngiding bekal ngartian. Geni kesabab bah, kau lo sekut mangki alangan setero intara kesampian. Nanging semakin lelakon kau lo, era daerah kepenika ampun lastare. Ampun pan saponapan tahun kau lo setero intara kesampian. Degik mon kau lo intara ke Spanyol, kau lo lebeda eko tanah sampian. Moga-moga bisa kau lo tepangki sarang sampian, ben angabunga sakejak sarang sampian. Saampun akhirnya kau le ngarep moga-moga sampian bisa abento kau le keangkui nerosaki parjalanan kau le ke Spanyol kenika. Nanging samangken panika, kau le entara ke Yerusalem nganteraki abentoan keangkui omat de ala Eka Isa. Sabab jemaat-jemaat Makedonia sareng ek Akaya ampun mepakat maringana sombengan ketantaretan semeskin iantarana omat de ala e Yerusalem. Reng oreng kepanika, motosaki kalaben ate seneng kaangkui apareng sombengan kenika. Pajet saler saring oreng kenika ampun sepantesah nolong tantaretan semeskin e Yerusalem kenika. Sabab reng oreng sebeni Yahudi kenika narema berkata Allah dari reng oreng Yahudi. Teti reng oreng sebeni Yahudi kenika patot juga nolong reng oreng Yahudi kalaben kat berkat se aropatunnya. Mon lelakon kau le kenika ampun mare, ben ampun masra aki sombengan oleh nama kompol kenika karengoreng e Yerusalem, kau lepas mangkat de ke Spanyol, lebet de eko tane sampian. Mon kau le entar ke sampian, kau le maste deteng sambil ngebe berkat sebanyak nah dari Almasih ka angkui sampian sedaya. Bit asmana Guste Isa Almasih, ben cuken bit katresnaan seeparing aki sarang erona Allah. Kau lenyo ona ongku kesampian, moga moga sampian noroa adua asaran kau le kala bentarongku nyo onaki kau le ka Allah, nyo onaki moga moga sarang Allah kau le epalopet dari tanang ring oring setak parcaja Yudia, ben sopaja lelakon kau le ka angkui ngebe sombengan ka Yerusalem etarema kala ben seneng ate sarang omat e Kaisa, deti menabi deti kasokkana Allah kau le bisa entar kesampian. Kalau ben ate seneng, ben kau le bekal talepora engak tengak na sampian. Moga-moga Allah seapareng kataram teman kamanusah asrengi sampian sedaya. Amin.